Bismillah. Dimohon kepada antum semua untuk bersiap-siap, karena insya Allah kajian sesi terakhir pada hari pertama ini tidak lama lagi akan segera dimulai. Pada sesi terakhir ini, insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustadz Farhan Temenggu. Dan kemudian insya Allah untuk besok, acara untuk besok ba'da subuh, insya Allah Ustadz Farhan Temenggu sampai selesai. Kemudian dilanjutkan pukul 8 sampai 9.30 teknik menyusun kerangka tulisan oleh Ustadz Aib Sakrudin. Kemudian sesi ketiganya pukul 10 sampai 11.30 pematangan materi dan tanya jawab bersama para praktisi majalah. Pukul 12.30 sampai 14 latihan praktek tanya jawab dan penutupan. Demikian. Sekali lagi kami himbau kepada antum untuk segera bersiap-siap karena sesi terakhir pada hari pertama ini tidak lama lagi akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwatul kiram alhamdulillah rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kepada kita semua yang tiada terhingga. Kemudian syukur kepada asatidzah dan segenap panitia atau serta semua yang terkait, semua pihak yang terlibat, yang ikut berperan sehingga terwujudnya acara ini. Terkhusus kepada panitia, jazakumullah khairan atas husnudzonnya kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan majalah secara khusus terkait peran media massa dalam dakwah atau pengaruh sebuah tulisan dalam menyampaikan hidayah. Ikhwatul kiram alhamdulillah rahimakumullah, sebenarnya saya sudah berusaha menghindar karena memang saya bukan orang yang pantas berbicara di sini. Ya, sebetulnya saya sudah mengajukan nama seorang ustadz karena memang seharusnya yang benar-benar menguasai materi yang pantas untuk berbicara dalam hal ini. Namun nakul qadarullah wa masya'a fa'al, terjadilah apa yang terjadi. Ya, saya tidak bisa mengelak dan menghindar. Maka saya pun berusaha mencari kesesuaian tema dengan kepantasan saya berbicara di sini. Padahal saya tidak lebih layaknya sebagai panitia daurah. Ya, jadi memang saya selalu menganalogikan penerbitan majalah ini dengan pengadaan event daurah. Dari sisi mana? Karena tahapan dan urutannya yang hampir sama. Jadi saya berbicara di sini, saya ibaratkan sebagai seorang panitia daurah begitu, untuk menceritakan antusias dan banyaknya peserta daurah. Ya, jadi bukan sisi ilmiah dalam arti penjabaran tema dengan dukungan dalil Al-Quran ataupun sunnah, ya, dan bagian ini karena tentunya untuk para asatidzah. Dari kesimpulan ini semoga sebuah kesimpulan yang benar, maka saya mencoba memberanikan diri, ya, sesuai kapasitas saya sebagai seorang yang kebetulan terlibat dalam pengelolaan majalah, menyampaikan data yang ada pada redaksi secara khusus terkait peran media massa dalam dakwah atau pengaruh sebuah tulisan dalam menyampaikan hidayah ya, sebagaimana permintaan dari panitia, ya, sesuai dengan arahan dari Al-Ustaz Ayyub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Jadi sesuai data yang ada dari surat pembaca yang masuk ke meja redaksi, secara garis besar akan memberikan penegasan kepada kita semua bahwa menulis adalah media dakwah yang sangat efektif. Oleh sebab itulah apabila kita melihat, membuka lembaran sejarah, maka kita akan dapatkan para salaf kita, ya, mereka memanfaatkan media ini secara optimal. Bahkan menulis adalah sunnah Nabi, ya, sunnah para salaf generasi demi generasi. Jadi inilah manfaat menulis yang pertama. Menulis adalah sunnah Nabi, menulis adalah salah satu sarana dakwah, menulis adalah sebuah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak menulis, namun beliau tetap berdakwah dengan menulis, dengan tulisan. Ya, beliau tetap berdakwah dengan murasalah. Ya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa juru tulis, ya, sebutlah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Muawiyah dan seterusnya. Demikian pula para sahabat, mereka saling menuliskan nasihat antar mereka. Ya. Dan hal ini terus terjadi generasi demi generasi. Contoh konkretnya adalah, ya, contoh nyatanya adalah buku-buku hadis. Adanya buku-buku hadis. Para ulama pun memberikan penilaian, ya, tentang berbagai karya tulis tersebut. Maka ini menunjukkan perhatian besar mereka tentang hal ini, ya, tentang dakwah dengan menulis. Ya, sehingga berbagai keutamaan dakwah, ya, akan kita bisa raih, ya, akan kita dapatkan semoga dengan menulis, ya, bismillah. Sehingga sangat senang sekali apabila kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, ya, mengenal manhaj salaf. Ya, dan berikut ini akan kita sebutkan contoh apresiasi sebagian pembaca, ya, terkait poin ini, ya, akan kita bacakan semoga menjadi lecutan bagi kita semua untuk mengambil sebab-sebab yang bisa dimampui untuk bisa menyampaikan hidayah. Ya, di antara surat pembaca tersebut saya bacakan bismillah. Sekadar berbagi kabar gembira walhamdulillah melalui majalah Tasfiyah, setelah izin Allah ada seorang akhwat di kota kami yang mengenal dakwah salaf, kemudian berhijab dan alhamdulillah menikah dengan ikhwan salaf. Semoga kru majalah Tasfiyah dan setiap yang terlibat di dalamnya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah serta keistiqomahan di jalan dakwah ini. Amin. Kami muat dalam edisi yang ke-39. Ya, semoga berita gembira ini adalah 0, sekian persen, ya, dari jumlah sesungguhnya. Ya. Kemudian tanggapan selanjutnya saya bacakan bismillah. Assalamualaikum sahabat kecilku Tasfiyah. Alhamdulillah dengan izin Allah kami sekeluarga bisa kenal tentang Islam dengan jelas melalui Tasfiyah. Ana ingin agar lebih dekat lagi dengan Tasfiyah. Aku ingin mengenalkan Tasfiyah kepada teman-teman dan kerabat-kerabat ana agar mereka tahu bagaimana hukum-hukum Islam itu. Jazakumullah khairan Tasfiyah. Engkau walaupun kecil akan tetapi setia menemaniku di saat aku sedang sendiri. Engkaulah temanku yang kedua dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga bertambah maju. Nah, dari sini mungkin kita bisa ambil faedah bahwa jangan sekali-kali kita mengecilkan atau menganggap remeh sebuah faedah. Terbukti dengan apa yang baru saja kita dengar, ya. Padahal kita ini kru majalah sekadar mengemas berbagai fawaid yang ada dalam kitab-kitab para ulama, ya, kita artikan, kemudian kita berusaha merefleksikan atau kita kaitkan dalam kehidupan sekarang ini secara sederhana. Ya, dan alhamdulillah keutamaan milik Allah semata, Allah memberikan, membuka hati sebagian kaum muslimin. Kemudian, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fathul Hakim. Terima kasih banyak untuk majalah Tasfiyah karena telah membawa saya ke arah yang lebih baik. Kami muat dalam edisi yang ke-32. Afan, sesungguh majalah Tasfiyah telah membuat air mataku tumpah. Isinya telah menyentuh kalbuku setelah mengingat dosa dan kesalahanku selama hidupku. Jazakumullah khairan kepada media Tasfiyah dan semua yang terlibat dalam pembuatan majalah Tasfiyah. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, subhanallah, rubrik Tazkiyatun Nufus dan Spirit Muda majalah Tasfiyah edisi 32 sangat mengena di hati. Jazakumullah khairan, semoga Tasfiyah tetap istiqomah. Kami muat dalam edisi 34. Tasfiyah, pertahankan ya semua rubrikmu. Buku kecil tapi syarat ilmu dan wawasan. Salut untuk tim Tasfiyah. Moga-moga pahala yang antum inginkan bukan oplah majalah. Bukan oplah majalah tujuan utama. Barakallahu fikum, edisi 16. Bismillah, alhamdulillah majalah Tasfiyah telah hadir di hadapan kami sebagai tambahan ilmu kami. Dan alhamdulillah isinya cukup menyenangkan dan bagi yang membacanya tidak mudah bosan karena setiap judul isinya tidak terlalu panjang. Jadi beberapa tanggapan ini semoga menjadi motivasi bagi kita untuk mulai menulis. Ya, alhamdulillah sekarang sarana pendukung sangat mendukung. Ya, sangat melimpah terutama dalam bidang menulis. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ayyub Syafruddin hafizahullah taala. Assalamualaikum, afan, barakallahu fikum bagi yang ikut andil dalam penerbitan majalah Qudwah. Majalah ini bagi saya bahasa beserta isinya sangat bagus dan membuat orang selalu tertarik karena faedahnya yang banyak. Ya, semoga majalah Qudwah ini tetap eksis. Jazakumullahu khairan. Bismillah, majalah Qudwah yang serat dengan faedah. Afan, mau usul, bagaimana kalau majalah Qudwah rubriknya cukup satu saja per pembahasan agar terkesan beda, juga biar enggak membosankan dan rubrik-rubrik yang lain bisa tetap hadir. Jazakumullahu khairan. Maaf, kenapa kolom tahukah Anda tidak ada pada edisi 19, padahal itu adalah ciri khas dari majalah Qudwah yang bisa menambah wawasan. Kami muat dalam edisi 21. Jadi kolom tahukah Anda ya, ini semacam ensiklopedia sederhana, ringkas sekali. Ya, kurang lebih seukuran satu karakter SMS. Ya, jadi perhatikan di sini ditanyakan oleh para pembaca. Artinya, ya, ini menegaskan sekali lagi bahwa umat sangat membutuhkan faedah-faedah ilmiah. Ya, seberapapun itu. Ya. Saya hamba Allah dari Aceh, Qudwah yang budiman, terima kasih tentang materi-materi bacaan indah yang menambah wawasan kami untuk terus belajar. Ya. Tolong, tapi kami ingin berkomentar sedikit, tolong diperjelas tentang dalil dan dari Al-Qur'an dan hadisnya, surat apa, ayat berapa. Kalau hadisnya tolong sebutkan dari siapa, nomor berapa. Intinya kami mengharap kejelasan sumber, semoga Qudwah diberkati Allah dan semakin maju. Bismillah, afantin redaksi majalah Qudwah. Semoga tetap istiqomah dan dapat membuka hati-hati kami yang jauh dari ilmu-ilmu syar'i. Sedikit masukan, bagaimana kalau setiap kisah dan pembahasan dicantumkan padanya kitab rujukan juga catatan kaki agar lebih ilmiah dan mengesankan. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah. Subhanallah, majalah Tasfiyah sangat mengena di hati. Semoga Allah menjaga kalian semua dan turut andil dalam menyebarkan majalah ini. Bismillah, majalah Qudwah benar-benar menggugah jiwa untuk hidup lebih bertakwa. Sejarah yang ditulis benar-benar hidup seperti kita berada di hadapan mereka dan sejarah para nabi, sahabat, tabiin dan seluruh ulama sampai hari ini tertulis dengan apik, jangan sampai dirubah isinya. Semoga Qudwah istiqomah dengan cita-citanya. Amin. Jadi tadi disinggung saran ya dari para pembaca untuk menampilkan referensi ya. Ini menunjukkan bahwa para pembaca sudah mulai kritis sehingga kita dituntut untuk memperkaya informasi atau membuat karya tulis yang ilmiah dengan mengumpulkan referensi bahan-bahan yang mungkin mendukung kita untuk mewujudkan karya tulis yang berkualitas tersebut. Ya. Dan hal ini telah dinasihatkan oleh Ali bin Madini rahimahullah sebagaimana dinukilkan dalam siar. Ya, beliau mengatakan ya, "Idza katabta fafattish wa idza takalamta idza katabta faqamish wa idza takalamta fafattish." Beliau mengatakan ya, Ali bin Madini rahimahullah, apabila engkau menulis ya, maka kumpulkan referensinya. Ya, kumpulkan sumber-sumber ya, rujukan kitab-kitab tersebut ya, untuk memperkaya informasi. Namun apabila engkau berbicara maka teliti ya, sampaikan seperlunya yang penting ya, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang pun kita dituntut untuk seperti itu ya, mengumpulkan referensi yang cukup untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Jadi kita perhatikan pula tadi sepanjang surat pembaca ada diselipkan doa ya. Subhanallah, ini semoga menjadi doa yang mustajab ya. Dan ini diantara faedah keutamaan menulis ya, keutamaan lain ya, manfaat lain. Di samping kita mendapatkan faedah-faedah tadi itu, faedah dakwah atau pahala dakwah insyaallah taala ya, kita juga akan mendapatkan doa-doa semacam itu ya. Nah, peran tulisan dalam menyampaikan hidayah yang kedua, ini yang pertama, poin yang pertama. Sekarang yang kedua adalah berdasarkan kesimpulan dari surat pembaca bahwa tulisan lebih luas ya, artinya faedahnya lebih luas karena tertulis ya, faedah yang bisa disampaikan antar pembaca ya, bisa dipinjamkan atau bahkan mungkin bisa diwariskan ya. Ini kelebihan tulisan ya, faedahnya tertulis ya, bisa disampaikan ke orang lain, bisa dipinjamkan ya, kalau sekarang bisa dikirimkan via WhatsApp dan seterusnya. Hal ini sebagaimana sebuah motivasi menulis yang disebutkan dalam pepatah Arab mengatakan al-kitabah waladukal mukhallad ya, bahwa tulisan itu adalah anakmu yang kekal. Jadi selaras dengan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat pahalanya tidak akan terputus ya, sebagaimana dalam sahih ya, idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu ila min thalath ya kan, apabila anak Adam mati meninggal maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga, salah satunya adalah ilmun yuntafa' bihi ba'da mautihi, ilmu yang dimanfaatkan setelah kematiannya. Nah, kita baca di sini beberapa SMS membaca ya, bismillah kepada redaksi majalah Tasfiyah, ini sebagai bukti ya. Ya, jadi kita sebutkan kita diberi amanah untuk membacakan surat pembaca ini satu sesi khusus sebagai bukti yang pertama bagaimana kaum muslimin sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan tulisan ya, bacaan dan segala media yang mudah mereka akses, mereka dapatkan untuk mengenalkan mereka kepada agamanya. Mereka yang sibuk, mereka yang banyak beraktivitas, ini sangat butuhkan media-media yang mudah, yang mudah mereka dapatkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ya, enam itu sebagai bukti, ya ini akan menjadi semangat bagi kita untuk terus menulis, ya, dengan harapan tadi mendapatkan berbagai keutamaan dakwah ilallah. Bismillah kepada redaksi majalah Tasfiyah, saya pengajar di sebuah TK di Jogja. Saya minta izin untuk mengcopy beberapa tulisan di majalah tersebut untuk saya pasang di mading sekolah dengan harapan bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi ustazah dan wali santri. Mohon tanggapannya, jazakumullahu khairan. Kami muat dalam edisi 22. Kemudian, bismillah, afan, saya sering membuat catatan di Facebook karena tasfiyah pembahasannya bagus-bagus. Apakah boleh saya minta izin mengutip tulisan dari tasfiyah untuk disebar ke teman-teman saya, jazakumullahu khairan. Kemudian secara khusus, pernah ada seorang ikhwan penyiar radio yang meminta izin kepada saya ya untuk membaca salah satu rubrik dalam majalah. Ya. Juga menulis ulang untuk ditempel di sekolah-sekolah. Dan ini katanya beliau sudah melakukan sejak lama. Hanya saja izinnya terlambat. Tapi enggak masalah, ya. Dan ini membab al-musyarakah fil khair, ya kan? Menyampaikan kebaikan, ya, ikut bertawan dalam berdakwah. Nah, seandainya, ya, seandainya tulisan kita, walhamdulillah, yang dimuat, dibacakan, ditempel, dibaca oleh orang, mendapatkan faedah, ya, diilmui, diamalkan, disampaikan kepada orang lain, ya, tentunya ini mendapat apa? Menjadi pahala bagi kita semua, ya, sebuah pintu pahala yang besar bagi kita semua, sehingga hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus ya berupaya ya dalam hal ini meningkatkan kualitas tulisan ya tulisan ilmiah untuk bisa menjangkau atau menyampaikan hidayah dakwah kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, tulisan secara khusus ya, majalah, ya, tulisan secara khusus majalah adalah media dakwah yang lebih mudah diakses. Dalam arti, dalam penyajian materi, ya, pemateri akan lebih mudah pengolahan bahasa, ya, dan seterusnya. Ya, dan hal ini sangat berbeda dengan ceramah secara langsung, yang mungkin kadang ada groginya, ya, kadang kurang tepat dalam berdalil karena faktor lupa dan seterusnya. Nah, ini hal-hal ini ya tidak kita dapatkan dalam menulis naskah atau menulis materi. Ya, sehingga kita akan lebih leluasa mengolah bahasa ya untuk lebih mempermudah menyampaikan substansi atau materi yang ini kita sampaikan kepada umat. Ya. Kemudian dari sisi pembaca, ya dari sisi pembaca mereka bisa membaca kapan saja, ya satu lembar, setengah halaman misalnya, tutup lagi kemudian meneruskan aktivitas yang memang tidak bisa ditunda, ya mereka bisa membaca sambil berdiri, duduk rileks, ya tiduran bahkan dalam kendaraan dan seterusnya. Jadi olah-olah dari sisi ini tulisan lebih mudah diakses. Ya, contoh penulisan yang berkualitas. Ya, dan semua karya tulis ulama ya berkualitas tentunya ya. Nah, ini contoh yang dekat bagi kita adalah karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya pemaparan beliau yang selalu runtut ilmiah dengan argumen yang kuat ya sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, demikian pula penyusunan tulisan yang sistematis dengan proses editing yang berlapis. Ini diharapkan akan lebih berpengaruh ya dan membekas pada pembaca. Nah, akan kita buktikan atau bukan bukti ya, akan kita baca di sini beberapa tanggapan dari pembaca. Bismillah, alhamdulillah, majalah Tasfiyah semakin menarik dan bagus setiap edisi. Juga sangat membantu ana sebagai sarana dakwah kepada keluarga, saudara, teman-teman ana yang masih awam. Karena bahasan dan gaya bahasa yang mudah untuk dimengerti dan dipahami. Semoga semua yang terlibat dalam majalah ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, anak-anak kami sangat suka membaca majalah Qudwah. Oleh karena itu kami berharap Qudwah lebih teliti, terutama dalam mencantumkan teks Arab. Mohon lebih teliti agar Qudwah bisa memberikan pelajaran yang benar kepada kaum muslimin, terutama anak-anak yang haus akan bacaan yang ilmiah dan amanah. Semoga Allah memberikan taufik kepada para kru agar tetap istiqomah. Jadi anak-anak ya, mereka tidak cukup dengan bacaan atau majalah khusus anak-anak ya, Aska misalnya ya, namun mereka juga butuh ya, informasi ilmu yang lebih daripada itu. Ini buktinya, salah satu buktinya mereka mendengarkan mungkin ya, ya abahnya membacakan kisah dalam kutuah. Nah ini ya semakin memberikan apa semacam tuntutan bagi kita semua untuk bisa mengemas ya materi-materi ilmiah ya, materi-materi ya akidah, akhlak, manhaj dan seterusnya dengan kemasan yang menarik ya, dan salah satu kemasan yang menarik adalah dengan kisah ya, sebagaimana ini adalah salah satu tujuan kami waktu itu ya, menerbitkan majalah kutuah karena kami melihat melalui kisah ini akan lebih mudah ya difahami oleh kaum muslimin. Waktu itu kita berkesimpulan walaupun sangat sederhana ya, majalah Al-Hidayah itu yang miliknya Sufi ya, kita melihat katanya ya, katanya laris ya, walaupun harganya mahal, relatif mahal, laris, dan kita dengar oplahnya pun cukup besar ya, dan bertahan sampai sekarang padahal umurnya sudah ya sangat ya sudah sangat lama sekali. Nah ini menunjukkan bahwa memang melalui kisah itu lebih menarik ya, sehingga kita ya waktu itu ya tergambar untuk mengemas ya materi-materi akidah, akhlak ya, atau bahkan fikih mungkin dengan kemasan kisah ya. Kemudian majalah kutubah isi bagus dan mudah diterima oleh masyarakat awam. Semoga kutubah tanpa maju barakallahu fikum. Kami muat dalam edisi 23. Assalamualaikum. Alhamdulillah dengan kehadiran majalah kutubah bisa membantu kami sebagai orang tua untuk bercerita kepada anak-anak dengan kisah-kisah sahih yang penuh dengan hikmah dan teladan di saat maraknya saat ini kisah-kisah dusta yang didasarkan pada agama yang mulia ini. Bismillah. Saya mau memberikan semangat kepada majalah kutuah. Semoga majalah kutuah di episode selanjutnya dimudahkan semua urusan dan diberkahi olehnya. Amin. Ya, jadi majalah-majalah kita bisa dikonsumsi oleh kalangan awam dan bahkan anak-anak sekalipun. Ya, sebenarnya tadi kita singgung. Ya, artinya ternyata siapa saja butuh terhadap dakwah melalui media tulisan ini. Ya. Siapa saja dalam berbagai tingkatan umur ya bisa manfaatkan media tulisan ini. Ikhwatillah al-hibar rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jangkauan ya, jangkauan dakwah insyaallah lebih luas ya, fleksibel pada siapa saja, tidak mengenal sekat. Ya, maksudnya di sini penyampaian materi dalam format taklim ya, mungkin yang hadir adalah orang-orang tertentu. Ya, para ikhwan, akhwat, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kenal ya, akan jaga jarak ya, atau cenderung untuk tidak mau bergabung, orang awam ya. Ya. Namun sekat ini relatif lebih tipis apabila materi dakwah dikemas dan disampaikan dalam bentuk tulisan. Ya, kita buktikan sebagaimana kesan pembaca yang baru kita dengar tadi ya, dari kalangan awam ya. Juga ada juga berikut ini ya, bahwa apa dengan tulisan akan bisa luas ya ba'dallah. Assalamualaikum, kami membaca majalah kutuah edisi 21 mengenai pembahasan tentang Kazakhstan, dakwah halusunah di Rusia. Tim reportase menulis dua alamat website yang ada di sana dan terdapat ruang paltang ta'lim dalam 4 bahasa termasuk Urdu. Yang kami mau tanyakan, bisa tidak ana minta website halusunah tapi ta'limnya bahasa Urdu. Ana punya teman yang berdomisili di Afghanistan, ingin meminta faedah juga dari link tersebut. Jazakumullah khairan, mohon bantuannya. Ya, assalamualaikum. Tasfiyah masya Allah, makin bagus saja bahasanya, pas banget buat anak-anak remaja. Afan, ana mau ngasih usul tasfiyah bahas tentang thalabul ilmi, tentang pentingnya thalabul ilmi, biar kita para remaja semangat thalabul ilminya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah tasbih telah sampai di tengah-tengah kami. Alhamdulillah pembahasannya pun sangat bagus untuk kami para pemuda. Ya. Assalamualaikum, kami termasuk fans majalah Tasfiyah. Soalnya majalahnya keren dan pas banget buat kita-kita. Ya. Dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa majalah kita dibaca oleh anak muda, kalangan SMA, ya, orang-orang awam. Nah, ini apa? Menunjukkan apa yang tadi kita sebutkan, ya. Karena biasanya orang awam, simpatisan, anak-anak muda ini selalu punya kesibukan yang mengalahkan taklim, ya. Kesibukan sehingga taklim sering terlewatkan. Nah, mungkin ada juga perasaan canggung, malu, dan seterusnya. Nah, dengan tersedianya media, majalah, tulisan yang mudah mereka akses, yang mudah mereka dapatkan, ya, semoga mempermudah mereka untuk mendapatkan siraman rohani, ya, sehingga mereka mengenal agamanya dengan lebih dekat. Ya. Kemudian, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang dengan terbitnya majalah ini, karena Tasfiyah adalah majalah yang paling bagus untuk remaja yang pernah saya temui. Mungkin karena bahasanya bersahabat, desainnya juga oke, full color, ukuran buku yang agak kecil jadi lebih unik. Jumlah halamannya yang tidak menjadikan pembaca aras-arasan, aras-arasan ini malas gitu ya, untuk membaca. Apalagi tema-tema yang diangkat sesuai dengan kondisi. Kemudian ada rubrik tentang perkembangan berita Islam di dalam dan luar negeri. Kalau boleh usul, sampulnya agak tebal. Ya, semoga Tasfiyah tetap istiqomah. Jadi ada pesan bagi kita dari sini semua, ya. Di sini ada pesan bagi kita semua bahwa hendaknya kita mengemas materi dakwah ini dengan kemasan yang paling mudah diterima oleh masyarakat, ringan dan mengena. Ya, sehingga sebenarnya tadi kita sebutkan faedahnya akan lebih luas. Ya. Jadi ingin kita tekankan sekali lagi bahwa apa yang kita sebutkan tadi itu, surat pembaca yang masuk ke meja redaksi, bahwa media dengan tulisan jangkauannya lebih luas, fleksibel, dan tidak mengenal sikap, ya, sebagaimana bisa dimanfaatkan, didapatkan oleh orang awam dengan mudah, bahkan anak-anak sekalipun mereka membaca majalah-majalah tersebut. Ya, sebagaimana sudah kita singgung pula dalam poin yang pertama, bagaimana mereka sebagian ikhwah mengenalkan majalah ini kepada saudaranya, teman-temannya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, dengan membaca atau membaca lebih fokus dan lebih mudah diulang-ulang, ya. Dan memang menurut teori, ya, membaca lebih efektif daripada mendengar, karena membaca biasanya si pembaca benar-benar dituntut untuk paham, sehingga harus konsentrasi. Nggak mungkin dia akan meneruskan halaman berikutnya, lembar berikutnya sebelum dia memahami halaman tersebut. Ya. Nah, ini sangat berbeda kondisinya dengan taklim. Ya, dari satu sisi ini, ya, kita tidak membicarakan keutamaan-keutamaan majelis taklim, ya, terlepas dari itu. Dari sisi ini, ya, dan menurut teori yang tadi kita sebutkan, bahwa dengan baca itu dituntut untuk fokus. Ya, kalau taklim kan biasanya ada ngantuknya, ya, kurang fokus, tidak perhatian dan sebagainya. Nah, di antara surat pembaca yang menunjukkan hal itu, ya, bismillah, alhamdulillah majalah Tasfiyah tidak membosankan ketika dibaca. Jadi nambah referensi kalau kurang paham saat mengikuti daurah. Apalagi untuk remaja. Ya, oh ya, majalah Tasfiyah kupas tentang musik-musikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami buat dalam edisi 23. Bismillah, alhamdulillah, nah, sangat senang dengan adanya paket tebar dakwah majalah Tasfiyah. Namun sayangnya ada beberapa edisi yang habis, padahal isi materinya sangat mendasar, sangat penting, dan mengena untuk para pemuda. Tolong edisi-edisi tersebut segera dicetak ulang atau dikemas sebagai buku. Insya Allah hampir semua isinya tidak basi. Ya. Demikian antusias para pembaca ya, bermacam-macam tanggapan mereka. Ya, sehingga cukup bagi kita untuk menggerakkan semangat kita untuk terus menulis dan menulis ya, agar kualitas tulisan semakin tinggi dan ya manfaatnya pun semakin meluas. Tips yang keenam, ya terutama media yang dua arah ya, seperti majalah pada rubrik surat pembaca ini akan bisa menjalin komunikasi dalam tukar informasi terkait atau terkhusus masalah dakwah, seperti dalam rubrik Kisahku dan Rehlah dalam majalah Qudwah ya, sehingga akan buka pintu ta'awun ya, atau setidaknya akan mengasah kepekaan sosial ya, akan mengasah kepekaan sosial menjadi lebih sensitif terkhusus terkait situasi dakwah atau problematika salafiyin ya. Contohnya, bismillah, untuk redaksi tasfiyah saya mau tanya lewat rekening apa untuk menyalurkan bantuan dana buat saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam biaya menuntut ilmu. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum, usul untuk redaksi majalah Qudwah sesuai dengan visi dakwah melalui kisah-kisah teladan, bagaimana jika diadakan program dai dan reporter ke wilayah bencana atau musibah dan beasiswa bagi santri anak korban bencana. Ya. Bismillah Afan, kalau kita mau membantu finansial dakwah di Lauje bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Bismillah Afan, mohon info nomor HP pengurus Masjid Mu'alaf Al-Hidayah Gunung Lauje, Desa Dongkalan Palasa Parigi Palu, yang rubriknya dimuat di majalah Qudwah edisi 24 tahun 2015. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, terkesan banget dengan kisah-kisah di majalah Qudwah termasuk Rehlah dan Kisahku yang terjadi pada saat kini. Dakwah dengan kisah terkadang lebih mengena. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini satu faedahnya ya, kita bisa ya apa berinteraksi dengan mad'u setidaknya ya. Ya, bisa mengenal atau bisa mengetahui berbagai problem dakwah ya di satu bagian wilayah dakwah salafiyah ini. Yang ketujuh ya, dengan tulisan akan membantu kaum muslimin sesuai kebutuhan dalam pemenuhan materi yang diinginkan ya. Jadi biasanya ada surat pembaca yang meminta tolong dibahas masalah ini. Sebenarnya tadi kita sebutkan ya, masalah thalabul ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Ya, juga surat pembaca berikut ini. Bismillah, ana putra dari Jateng. Afan, kalau boleh ana yang bodoh ini sedikit memberi usulan, bagaimana kalau pada edisi mendatang dimasukkan tema tentang iman, Islam dan ihsan secara lengkap, terperinci dan bersambung, serta penjelasan dan bantahan dari berbagai penyimpangan yang ada di setiap bab yang sedang dibahas. Ya. Kemudian bismillah, masya Allah, tidak terasa tasfiyah sudah sampai pada edisi 32. Semoga Allah memberikan faedah dan tambahan ilmu dengannya. Afan, tasfiyah kami mau sedikit usul, bagaimana jika tasfiyah membahas tentang keutamaan membiayai thalabul ilmi, memberikan keringanan kepada mereka yang kurang mampu, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki semangat dan kecerdasan. Karena sangat disayangkan saat calon generasi penerus salafi harus terhenti hanya karena biaya. Kami berharap agar usulan kami dapat dipertimbangkan. Semoga dengan ini bisa memberikan hiburan untuk saudara-saudaraku sekalian yang memiliki tekad dan semangat kuat untuk menuntut ilmu, namun tertunda dikarenakan biaya. Begitu pula dorongan bagi orang-orang yang Allah berikan keutamaan harta atau ilmu, agar mereka tidak meremehkan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nas'alullah ya ja'alana abdan syakura. Wallahu'alam suwab. Kemudian yang lainnya, assalamualaikum, tasfiyah yang semoga terus istiqomah. Ana mau usul kalau majalah tasfiyah memuat tentang bahaya Facebook. Iya. Karena hal ini sering terjadi pada pada pemuda-pemudi. Bismillah, ana salut membaca rubrik Bahtera Rumah Tangga Tafahum pada di edisi 23. Apalagi yang menulis adalah kaum Adam. Merupakan pembelaan bagi para istri yang bersuami para salafin cuek. Yang meski membaca rubrik ini pun belum tentu mereka mau mengambil ibrah untuk kemudian mengamalkannya sebagai ibadah, karena tidak sedikit dari mereka adalah angkatan lama dalam mengenal manhaj salaf, kecuali bagi yang dirahmati Allah. Dan semoga menambah kesabaran para istri yang qadar Allah mendapatkan suami tipe ini. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah majalah Tasfiyah tetap eksis. Afan boleh ngasih masukan untuk info herbal atau kesehatan, bagaimana jika diadakan kolom konsultasi kesehatan? Jazakumullah khairan. Kami menantang majalah Kutbah untuk membahas mengenai seluk-beluk pemuda. Kupas tuntas dilema rintangan yang mereka hadapi serta jalan keluar mengatasi berbagai problema mereka. Bagaimana sikap dengan tantangan tersebut? Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ya. Bismillah, afan, mausul, bagaimana jika majalah Kutbah ditambah dengan kisah-kisah untuk anak-anak seperti berbakti kepada orang tua, akhlak terpuji, atau yang lainnya? Barakallahu fikum. Bismillah, Masya Allah, Kutbah sangat bagus dan banyak faedah yang bisa diambil. Afan, saya usul bagaimana kalau Kutbah edisi depan bahas tentang surga. Ayo. Nah, malakul hal ya, banyak sekali di sini disebutkan ya, masukan-masukan ya dari para pembaca, permintaan untuk menulis tema tertentu ya, sehingga ya dengan tulisan ini diharapkan kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi, kebutuhan diniyah ilmiah mereka akan terpenuhi. Kemudian yang ke-8 ya, peran media dakwah, peran tulisan dalam menyampaikan dakwah atau dalam dakwah ini. Tulisan membantu kaum muslimin berdakwah dalam memahami dan atau dalam pemahaman dan penyebarannya. Ya, seperti dalam poin yang pertama tadi disebutkan ya, mengenalkan keluarga ya, tetangga, teman-teman, atau menampung ide-ide yang mungkin efektif di lapangan dakwah. Ya, seperti tadi disebutkan usulan untuk turun ke daerah atau wilayah musibah ya, dan seterusnya. Nah, ini ide-ide yang mungkin bisa lebih efektif di lapangan dakwah untuk diterapkan. Ya, karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi ini menjadi masukan yang bermanfaat ya bagi para penggiat dakwah. Ya, bukan terbatas bagi para penulis saja ya, untuk semua para dai. Ya. Ada seorang pembaca di sini, kami bacakan. Assalamualaikum, afan akhi, saya Abdullah di Gresik. Saya mau tanya agen tasbih di daerah Gresik itu siapa ya? Jazakumullah khairan. Dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan ya, bahwa sebenarnya banyak yang butuh bacaan islami. Ya, bacaan islami yang ilmiah ya. Ya, dan mungkin sangat jauh melebihi oplahnya ya, kebutuhan masyarakat ya. Namun karena tidak adanya orang yang mengenalkan majalah ini kepada mereka, jadinya jumlah pelanggan atau pembaca masih jauh dibandingkan ya jumlah kaum muslimin yang antusias ya, yang bersemangat terhadap agamanya ya, yang membutuhkan media-media seperti itu. Dan ini menegaskan kepada kita semua dibutuhkannya ta'awun bersama ya, untuk saling mengenalkan ya media dakwah, sehingga manfaat atau tulisan tersebut akan semakin luas jangkauannya. Assalamualaikum, kalau bisa majalah Tasfiyah bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah supaya lebih baik daripada anak-anak sekolah pada beli komik-komik Naruto yang enggak jelas benar atau tidak. Iya. Nah, jadi seperti ini contohnya, mereka memberikan usulan ya, yang mungkin kalau kita terapkan akan lebih efektif dalam dakwah ini. Jadi demikian ya poin-poin yang bisa kita simpulkan dari surat pembaca yang masuk ke redaksi kita Tasfiyah, yang menunjukkan kepada kita tentang manfaat besar untuk menulis. Ya, dan ini sebagai isyarat saja. Ya, banyak di sana masukan-masukan yang lain, ya, yang tidak mungkin kita baca semua di sini. Yang pada intinya adalah membuat kita semua untuk semangat, ya. Nah, bangkit semangatnya untuk terus menulis, ya, dan memberikan faedah kepada saudara kaum muslimin. Ya. Maka media tulisan ini semoga seyogianya ditempuh, ya, kita tempuh bersama, kita upayakan mulai dari sekarang kita biasakan menulis, terus menulis, karena tulisan akan semakin baik, ya, tulisan akan semakin bagus dengan seringnya kita latihan, ya, nanti akan terbentuk. Jangan malu, jangan sungkan untuk belajar menulis sedikit demi sedikit, tulis terus, ya, menulis, insya Allah nanti akan semakin bagus. Ketika kita mau belajar tentunya, ya, kita konsultasikan kepada siapa yang bisa, yang mampu, ya, kita, atau sederhananya kita suruh baca orang lain, ya, paham atau tidak, ya, dengan apa yang kita tuangkan dalam tulisan tersebut. Ya, enggak masalah, yang pertama kita asal tulis saja, loncat-loncat enggak masalah. Ya, siapa tahu akan menjadi loncatan yang indah nantinya. Ya. Akhirnya kita bisa menjadi penulis salafi yang berbakat, ya. Nah, terus di samping apa membiasakan nulis ini, tentunya juga dengan selalu mengkondisikan niat, ya. Ini syarat mutlak, ya. Terus jaga niat kita agar senantiasa lurus, dan hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yang penting harus kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan, ya. Ya. Karena demikian pula yang dilakukan oleh para a'immah, ya, jangankan kita, mereka para ulama memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menulis dengan baik. Sebagaimana Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah, ya, anahu syariba ma'a Zamzam 'indal Ka'bah, faqala Allahumma inni as'aluka husna tasnif. Ya. Al-Hakim diriwayatkan bahwa beliau meminum air Zamzam, ya, di Ka'bah, kemudian berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan menulis atau mengarang atau, ya, membuat karya tulis yang bagus, ya. Demikian pula diriwayatkan Ibnu Hajar rahimahullah, ya, beliau minum air Zamzam di Ka'bah, ya, kemudian mengatakan Allahumma balighni darajat adh-dhahabi fil hifdzi wadh-dhaka, ya Allah, sampaikanlah aku kepada derajatnya adh-dhahabi dalam hafalan dan kecerdasan. Ya, sehingga penting sekali kita berdoa kepada Allah, ya. Di samping terus latihan, ya, kita mohon kepada Allah SWT untuk bisa membuat tulisan yang baik. Ya. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua, ya, untuk melakukan sebab-sebab, ya, yang kita sanggupi, di antaranya menulis, ya, membuat tulisan sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, dan seluruh sebab-sebab yang bisa memudahkan kita, mendekatkan kita kepada ridha Allah SWT dan jannahnya, dan sekaligus menjauhkan kita semua dari murka Allah dan nerakanya. Ya. Juga kita tegaskan sekali lagi bahwa kaum muslimin sangat menunggu tulisan kaum muslimin, tulisan salafiyin, ya, tulisan-tulisan antum semua yang bagus, ya. Nah, tulisan-tulisan yang mendekatkan mereka kepada surga Allah SWT, ya, yang membimbing mereka pada jalan yang lurus, ya, apalagi di saat sekarang ini banyak sekali tulisan-tulisan yang hakikatnya menyeru kepada neraka, ya. Nah, Hizbiyun dengan seluruh media yang mereka miliki, ya. Nah, ini semakin mencambuk kita semua untuk semangat, ya, semangat untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, ya. Tayyib di antaranya adalah menulis, ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, ya, terus menulis sehingga na'am menjadi karya tulis yang mudah dipahami dan akhirnya bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, maksud tujuan kita, memberikan bimbingan, hidayah kepada orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.